Dua lagu di sini masih requestan dari saudaraku Estrain Nango Japan 19. Kita nyanyi bareng-bareng Monata, Ramayana dan juga Max Pro.